Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, kita melanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi Hal Ghayatil Ikhtisar. Kita sampai di permasalahan setelah masalah menyentuh farj dengan perut kaf. Ada cabang permasalahan yang mana ini sebenarnya bukan permasalahan murni dalam bidang fikih, melainkan ini adalah permasalahan usul fikih. Pada kali ini kita mempelajari kaidah istishhab al-asl, atau kaidah yang disebut juga baqa'u ma kana ala ma kana, yaitu kaidah mengembalikan sesuatu pada asal, yang mana itu terjadi ketika adanya syak, ya. Ketika kita menguasai kaidah ini, ya, maka insyaallah banyak sekali cabang-cabang yang bisa kita ketahui dari pertentangan antara beberapa pilihan. Kaidah ini berkaitan juga dengan kaidah kubra dalam qaid fiqhiyah, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak. Al-yaqin la yazul bisyak, yaitu hal yang yakin itu tidak bisa di hilangkan hanya karena adanya syak atau keraguan. Itu kaidah kubra yang kedua dalam ilmu qaid fiqhiyah. Kaidah kubra yang kedua, al-yaqin tersebut hal yang meyakinkan, dan al-asl itu adalah hal yang meyakinkan. Jadi kalau kita ada keraguan terhadap suatu perkara yang mana keraguan tersebut 50-50, atau hal yang memang murni mutlak meragukan, maka dikembalikan kepada hukum asal, ya. Nah, di sini lihat istishhabul asal atau baqa'u ma kana ma'ala ma kana. Kita baca dulu cabang permasalahan. Sebenarnya fara' di sini bukan berarti ini perkara fara', bukan, ini perkara asal, ya. Makanya ada ilmu namanya qawaid usuliyah, ilmu ada qawaid fiqhiyah, ada qawaid usuliyah, ada usul fiqih. Sebenarnya qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah, dan usul fiqih itu satu ilmu usul fiqih. Cuma qawaid fiqhiyah disendirikan, usul fiqih disendirikan, dan usul fiqih itu memiliki kaidah-kaidah. Jadi ada disiplin ilmu cabang lagi namanya qawaid usuliyah, kaidah-kaidah usul fiqih, hanya mempelajari kaidah-kaidah dalam bidang usul fiqih, kemudian rinciannya. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, min al-qawaid al-muqarrarati allati yanbani 'alayha katsirun min ahkami syari'ati istishhabul asli wa tarhus syak. Istishhabul asli wa tarhus syak, termasuk kaidah-kaidah yang muqarrarah. Muqarrarah itu yang muqarrar, apa, yang ditetapkan, terprogram, kaidah-kaidah yang ada ketetapannya dalam ilmu syar'i. Allati yanbani 'alaiha katsirun min ahkamis syariah, yang mana banyak dari hukum-hukum syariat. Yanbani 'alaiha, yanbani 'ala tilkal qawaid, banyak hukum-hukum syariat itu terbangun di atas kaidah-kaidah tersebut. Ya, banyak hukum-hukum syariat, karena kaidah itu sesuatu yang sifatnya qa'id. Qa'id itu apa? Duduk. Ketika sesuatu duduk itu tenang, ya. Tercabang dari nanti cabang-cabang. Ya. Orang baru bisa menyimpulkan sesuatu kalau dia punya kaidah. Dan kaidah itu baru terlahirkan kalau dia paham gambaran masalah. Makanya duduk permasalahan istilah di kita. Kita harus mengerti duduk permasalahan. Berarti duduk, supaya apa duduk itu? Supaya tenang. Supaya tenang, tenang dulu, duduk permasalahannya begini. Maka dengan itu baru kita tahu nanti solusinya bagaimana. Nah, orang banyak yang dari kalau antum lihat di pengajian-pengajian, terutama pengajian fikih, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu jawabannya itu berulang-ulang. Bukan karena ustadznya hanya bisa menjawab begitu, bukan, tapi memang pertanyaan itu sebenarnya kalau seseorang memahami kaidah itu enggak perlu lagi bertanya-tanya seperti itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalau seseorang udah paham kaidahnya enggak ada lagi, ya. Enggak ada lagi. Misalnya kalau misalnya saya sholat 4 saya sholat ragu nih 3 atau 4. Ya, saya sholat ragu 3 atau 4. Nah, dan udah dipastikan saya enggak benar-benar enggak bisa memastikan 3 atau 4. Udah enggak bisa. Enggak ada yang lebih kuat antara 3 atau 4. Maka di sini kalau dengan kaidah istishabul asal atau al-yakin la yazur bisyak, maka dia akan tahu jawabannya, yaitu cari yang asalnya, yang lebih meyakinkan, yaitu 3 gitu kan. Iya, kemudian apakah saya tadi udah wudu atau belum? Nanti dilihat asalnya, hukum asalnya nanti dipikirkan lagi. Tapi memang enggak semua orang, bahkan kebanyakan orang karena awam dia enggak mempelajari kaidah, ya mereka kadang kebingungan untuk menghadapi banyak permasalahan. Kalau kita udah meraup kaidah-kaidah, mempelajari kaidah-kaidah, ya seperti misalnya antum mempelajari ilmu nahu. Orang kalau misalnya baca apa, dia belajar conversation terus, tapi nahu enggak dipahami, ya otomatis dia enggak bakal bisa meng-i'rab, enggak mungkin. Dan i'rab itu kaidah dari apa? I'rab itu adalah hasil dari antum mempelajari kaidah-kaidah nahu dan juga sharaf. Enggak mungkin antum bisa meng-i'rab, bisa mengharakati. Harokat i'rab itu cabang hasil dari antum paham kaidah-kaidah nahu dan sharaf, ya begitu. Jadi kaidah itu akan menjadi asal yang terbangun di atasnya banyak nanti cabang-cabang. Orang kalau enggak paham kaidah, ya, dan enggak paham usul, maka dia enggak bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang sebenarnya cabang dari usul atau kaidah tersebut, ya. Di antara kaidah yang terbangun di atasnya banyak sekali hukum-hukum syar'i adalah kaidah istishabul asli wa tarhus syak, yaitu berpegang istishab di sini menyertakan, arti bahasanya menyertakan, tapi maknanya lebih enaknya di Indonesia adalah berpegang terhadap al-asl, berpegang terhadap hukum asal, gitu ya. Berpegang terhadap hukum asal. Ya, berpegang terhadap hukum asal wa tarhus syak, dan melempar, ya tarhakilah melempar, membuang asyak, keraguan. Jadi kalau ada kasus, ada permasalahan, coba dia pikirkan dulu, permasalahan ini berkaitan dengan ragu-ragu, coba dia pikirkan apakah ada hukum asalnya. Oh, ternyata ada hukum asalnya, maka kalau emang itu bertumpuk keraguan-raguan, maka kembali ke hukum asal. Contoh lain misalnya, antum menemukan di suatu kebun atau hutan tanaman yang baru pertama kali antum lihat. Nah, antum lapar, pengen makan, ragu mau makan tanaman itu. Ini tanaman saya baru lihat pertama kali, kira-kira itu hukumnya mubah atau haram dalam Islam. Kalau antum kembalikan ke kaidah istishabul asl, maka kita perhatiin jauh. Al aslu, asal untuk segala sesuatu itu apa aslinya? Al-aslu fil asya al-ibahah. Asalnya segala sesuatu itu mubah. Maka enggak usah ragu, mubah. Iya. Dan ketika nanti ternyata kemudian diketahui ada indikasi lain yang mengharamkan pertanaman ini, maka antum enggak berdosa, wallahu a'lam. Kenapa? Karena antum berpegang pada kaidah asal. Contoh dalam ibadah. Contoh dalam kaidah dalam menetapkan suatu ibadah yang baru, antum ragu, ini ada asalnya enggak dalam syariat Allah. Maka kalau antum enggak tahu ada syariat ini, enggak tahu nih amalan ini ada enggak, ritual ini ada enggak, maka kembali ke istishabul asal, hukum asal, yaitu al aslu fil ibadati at-tahrim. Asalnya ibadah itu, maksudnya dari segi asal permulaan atau melakukan suatu ibadah baru, itu asalnya tidak boleh, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentangnya. Maka antum tawakuf, enggak, saya enggak ikutan. Al aslu fil ibadati at-tahrim. Kembali ke hukum asal. Begitu. Maka dengan mengetahui kaidah istishabul asal atau semisalnya, ya maka itu insyaallah banyak sekali cabang-cabang yang bisa antum kuasai. Kemudian wa baqa'u ma kana 'ala ma kana. Nah, ini kaidah lagi nih. Jadi kaidah pertama istishabul asli wa tarhu syak, ya. Istishabul asl wa tarhu syak, itu kaidah pertama, dan ada kaidah berikutnya juga yang serupa, baqa'u ma kana 'ala ma kana. Ini cabang juga dari kaidah, ya, kaidah tentang asal, tentang keyakinan. Baqa'u ma kana 'ala ma kana, yaitu sesuatu itu ditetapkan atas apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Iya. Sesuatu itu ditetapkan tetap, ya, tetaplah dia sebagaimana apa adanya dia, kecuali kalau ada dalil yang merubah status hukum tersebut. Begitu ya. Ini kembali ke hukum asal. Ya, kalau kita lihat tinjauan hukum asal begitu, ya udah, jadikan dia semanzilah dengan hukum asal. Tapi kalau ada dalil atau qarinah yang merubah statusnya, maka baru kita bisa bicara lagi gitu kan. Baik, kemudian, nah, dengan contoh nanti paham semua insyaallah. Wa qad ajma'a an-nasu 'ala anna asy-syakhsa law syakka hal tallaqa zawjatahu am la annahu la yajuzu an afwan annahu yajuzu lahu wathuha. Sebagaimana an-nas, an-nas yang maksud ini ulama, para ulama telah sepakat bahwasanya asy-syakhs, seseorang, law syakka, kalau misalnya dia ragu, hal tallaqa zawjatahu am la, apakah dia telah mentalak istrinya atau belum. Ini ragu nih, tadi saya udah mentalak atau belum ya, lupa, ragu gitu. Ini istri yang ini misalnya udah punya istri 3 atau 4 ya. Ya. Dia ragu istri yang kedua ini telah dia talak atau enggak ya, saya lupa gitu. Maka kalau emang seperti itu, ragu antara kenyataan sudah ditalak atau belum ditalak, itu ragu. Maka yang seperti ini, ya juzu lahu wa tuha, dia boleh untuk menjima'i istri kedua tersebut, istri tersebut. Paham gak, ikhwan? Kenapa? Karena kembali ke hukum asal. Hukum asalnya adalah dia istri ya, gitu. Dia istri antum, misalnya antum ragu. Tadi saya talak gak ya? Waktu itu saya talak gak ya? Ragu. Dan udah antum betul-betul mikirin, dan istri juga gak tahu, dan antum pikirin ini udah saya talak belum ya? Maka kalau ragu, linglung, gak dapat petunjuk mana yang lebih rajih, maka khalas. Antum kembalikan kepada hukum asal, antum boleh menjima'nya. Karena apa? Asalnya perempuan ini adalah istri antum. Iya. Kecuali kalau udah ada dalil yang jelas, seperti bukti SMS atau WhatsApp, tulisan, saya talak kamu misalnya gitu. Maka ini ya udah jelas ada hukum berubah. Gitu ya. Kama law syakka fi imra'atin hal tazawwajaha am la, la yajuzu lahu wath'uha. Masyaallah. Kalau misalnya seseorang ragu terhadap suatu perempuan, ini sudah saya nikahin belum ya? Gitu. Maka enggak boleh dia jima malam itu sama dia. Ya. Begitu ya. Kadang-kadang perempuan bisa aja loh kita nikahin tanpa sepengetahuan perempuan tersebut. Karena nikah itu syaratnya enggak harus perempuannya ada di tempat. Yang penting ada walinya dia, wali yang sah, dan ada saksi dua. Enggak? Mahar wajib, cuman enggak harus mahar itu ditunaikan di waktu akad. Perempuan itu lagi kuliah. Ya, bapaknya nikahin anak perempuannya. Dan perempuannya emang udah ridho sebelumnya dan dinikahin pada pagi itu. Perempuannya lagi kuliah. Sah? Sah. Ya. Nah, ceritanya ini seorang pria ragu, ini gadis sudah saya nikahin belum ya, gitu kan? Karena di zaman ketika itu dan terutama di zaman Rasulullah SAW, pernikahan itu sesuatu yang tidak sulit dan yang biasa. Ya, alhamdulillah nikah gitu kan. Iya. beberapa sahabat sampai poligami dan seterusnya, sesuatu yang biasa. Nah, ketika saking biasa aja nikah, ya, atau nikahnya maksudnya akad nikah itu sesuatu yang simple, nggak perlu dilebay-lebayin, ya, cukup ada saksi dua, ada ini, ya, dan saking seringnya dia nikah, gitu. Saking sering nikah berarti berapa kali itu? Mungkin cerai, sering cerai juga. Nah, ada perempuan namanya misalnya pernah dia sukain namanya siapa? Zulaikha misalnya, ya. Jangan namain Zulkarnain, jangan Zulaikha, ya. Nama laki-laki itu. Zulaikha misalnya. Ya. Dia udah pernah berusaha deketin orang tuanya dan seketika dia juga punya naksir sama perempuan lain yang dia mau dinikahi yaitu Sarah misalnya. Ini Zulaikha ini udah pernah. Nah, dia ragu nih, mana nih yang kira-kira yang sudah saya nikahin, Zulaikha apa Sarah? Ya. Maka dalam keadaan ragu-ragu seperti ini, kembali ke hukum asal. Hukum asalnya mereka bukan istri, gitu kan. Sampai kemudian sampai dipastikan mana yang sudah resmi dia nikahi. Wa min dzalika ma idza tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadats. Dan dari di antara contoh itu kaidah di atas idza tayaqqana at-taharah wa syakka fil hadats. Dia jika dia meyakini sebelumnya telah wudu tapi dia ragu apakah telah berhadats atau belum. Ya, dia meyakini dia sudah wudu tapi apakah saya tadi berhadats ya? Ya nah, gitu kan. Sudah wudu sebelum atau mau kesini sholat asar kan di sini antum dari rumah udah wudu yakin itu udah wudu tetapi ragu apakah di atas motor itu saya kentut atau enggak. Nah, ini kan hadas ini sesuatu yang masykukun fih gitu yaitu dia ragu ya mana yang lebih awal ya udah yakin toharoh dulu ya kan mana yang lebih akhir ragu udah berhadas atau belum. Fal aslu baqa'u taharati wa 'adamul hadats. Maka yang menjadi hukum asal adalah dia tetap suci dan tidak berhadats. Kenapa? Karena kembali ke hukum asal dia. Hukum asal yang dimaksud adalah hukum yang merupakan hukum yang dia yakini sudah ada, yaitu asalnya dia suci. Tapi ragunya di hadats, maka hilangkan keraguan kembali ke hukum asal. Dan sebaliknya. Walau tayaqqanal hadatsa wa syakka fit taharah. Kalau dia yakin sebelum berhadas, pasti saya sebelum berhadas. Kenapa? Karena saya tidur misalnya. Tidur malam, bangun tidur. Wa syakka fit taharah. Dan dia ragu udah wudu belum ya tadi ya, gitu kan? Apa saya udah wudu apa belum? Misal antum bangun jam 2. Biasanya kalau kita bangun orang zaman sekarang, walaupun mungkin insyaallah selesai doa bangun tidur, kita kadang buka HP dulu ya. Ya kalau ada bola nonton bola dulu gitu kan. Buka HP atau lihat-lihat ada notifikasi enggak dan seterusnya. Terus habis itu ternyata ada sesuatu menarik di internet. Lama nyalain lampu lama gitu. Lama-lama kan seger. Ya kan? Seger setengah jam itu kayak gitu. Nah, kemudian enggak nyadar tadi udah wudu belum ya? Ya. Biasanya sih saya kalau sudah bangun wudu biasanya gitu, tapi kan ragu. Biasanya begitu, tapi ini saya udah wudu enggak ya? Kok masih kering ya? Tapi ragu. Enggak bisa menentukan udah wudu atau belum. Maka di sini lihat, dia yang diyakini apa? Sebelumnya berhadas. Adapun yang dia ragukan, dia sudah wudu atau belum. Maka fal aslu baqaul hadatsi wa adamu taharah. Hukum asalnya adalah dia tetap pada berhadas, pada kondisi berhadas dan tidak suci. Ngerti di sini ya? Iya. Penting loh ini. Begitu juga kalau misalnya nanti istri antum haid. Istri antum itu keluar darah dari kemaluannya. Istri antum ternyata termasuk orang yang punya jadwal rutin. Kan sebagian perempuan masa haidnya itu kan rutin. Ya, jadi ngerti. Nah, kemudian keluarlah darah di luar jadwal rutinan haid itu. Ya. Keluar darah di luar jadwal rutinan haid itu. Nah sekarang kalau misalnya dia yang yakinnya apa? Yakinnya misalnya biasanya tanggal 5 sampai tanggal 10 misal, itu haid, masa haid misal saja, dan ternyata keluarnya sekarang tanggal 2 gitu kan, berarti kan sebelum tanggal 5, sebelum tanggal biasanya kan. Nah apa hukum tanggal darah yang keluar tanggal 2 ini? Nah gitu kan. Nah ini kasusnya kalau bukan setelah melahirkan ya, kadang-kadang perempuan kalau setelah melahirkan itu kacau, siklusnya berubah kadang. Nah tanggal 2 ya, kalau antum pakai kaedah fikih, maka perhatikan di sini mana yang hukum asal. Kalau memang dia ragu, saya ragu ini gak bisa bedain mana darah haid mana bukan, ragu, maka pakai kaedah fikih mana yang asal dan mana yang syak. Ya, asalnya adalah, tradisi asalnya adalah tanggal segitu apa? Suci kan? Tanggal segitu suci, tanggal 5 baru biasanya haid. Asalnya begitu, hukum asal. Dan hukum yang masykuk, yang diragukan adalah ini tanggal segitu dia lagi haid apa enggak karena ada darah nih. Maka di sini buang keraguan dan membangun di atas hal yang memang meyakinkan. Yakinnya asalnya adalah dia dia suci pada tanggal tersebut. Maka darah itu berarti bukan darah haid melainkan darah istihadhah. Dia tetap wajib sholat. Kalau bulan Ramadan dia wajib puasa. Begitu. Ya. Kemudian walau tayaqqana at-taharata wal hadatsa jami'an. Kalau misalnya dia meyakini ya dua-duanya, suci dan berhadas dua-duanya. Ya, misal bi an tayaqqana annahu ba'da tulu'i syamsi misalan annahu tatahhara wa ahdath. Kalau dia meyakini bahwasanya dirinya setelah terbit matahari misalnya dia telah suci dan juga telah berhadas. Walam ya'lam as-sabiqa minhuma. Ini kuncinya di sini. Dia tidak tahu mana yang lebih dulu, berwudu dulu atau berhadas dulu. Iya, dia tahu dia sudah misalnya kentut tadinya. Tapi dia juga tahu dia telah berwudu. Nah, cuma dia lupa mana yang lebih dulu nih. Kentutnya dulu atau wudunya dulu. Itu bisa terjadi, walaupun kadang kok bisa kayak gitu ya. Tapi bisa saja terjadi di kehidupan. Famadza ya'khudzu bih? Maka apa yang biasa diambil? Mana yang dia ikuti? Hukum mana? Ini tidak ada lagi namanya hukum asal. Kenapa? Karena dua-duanya kuat. Dua-duanya kuat. Ya, 50-50. Ya. Fihi khilaf. Ada khilaf di antara itu. Ar-rajih, yang rajih dalam ar-rafi, ya Syekh Rafi, yang rajih dalam kitabnya Rafi, ya. Salah satu talib di Utsman, ya masya Allah, Rafi, luar biasa. Ya, di sini tersebut namamu, ya masya Allah. Kalau dalam kitab Al-Aziz, Syarah Al-Wajiz karya Rafi'i, dan juga dalam kitab Ar-Raudhah karya An-Nawawi, annahu yanzur, orang yang tak ketimpa dengan masalah seperti ini hendaknya melihat. In kana qabla tulu'i syamsi muhditsan fa huwa al-an mutatahhir. Kalau sebelum terbit matahari dia berhadas, maka sekarang dia adalah orang yang suci. Li'anna al-hadatsa, karena hadas qabla tulu'i syams, sebelum terbit matahari, tarfa'uhu at-taharatu ba'da tulu'i syamsi yaqina, telah dihilangkan oleh bersuci setelah tulu'i syams yaqina, munculnya matahari secara meyakinkan. Wal hadatsu ba'da tulu'i syams, dan hadats setelah tulu'i syams, yahtamil an yakuna qabla at-taharati wa ba'daha, ada kemungkinan hadats tersebut sebelum taharah dan juga ada kemungkinan setelah taharah. Fasarat at-taharatu aslan bihadzal i'tibar, maka taharah itu menjadi hukum asal dengan tinjauan ini. Ngerti enggak ya ikhwan antum? Ini agak berat ini. Ngerti enggak? Jadi barometernya adalah dua waktu. Waktu pertama sebelum terbit matahari, sebelum syuruq gitu aja lah. sebelum syuruk, waktu kedua setelah syuruk. Ketika antum ragu, ya, tadi saya wudu dan juga saya udah kentut, tapi pada waktu kapan? Nah, bimbang. Maka harus menimbang di sini. Sebelum muncul matahari, sebelum syuruk, dia kondisinya apa? Ya, sebelum muncul matahari, ingat-ingat sebelum muncul matahari. Kondisinya ngapain? Kondisi apa? Kalau kondisi berhadas sebelum ini matahari. Kalau kondisi berhadas, maka berarti sekarang antum suci. Ya. Kenapa? Karena hadas antum sebelum terbit matahari itu, sebelum syuruk, itu pasti sudah dihilangkan dengan bersuci. Paham? Pasti antum sudah bersuci setelahnya, insyaallah. Ya. Gitu, paham enggak isinya, Pak? Hah? Gini aja ini. Antum sholat subuh berjamaah kan di Saudis. Nah, kan? Udah mulai nangkap enggak? Antum sholat subuh kan, sholat subuh kira-kira antum bersuci enggak? Suci kan? Nah, sekarang antum ingatnya kapan kentutnya? Apa? Kentutnya saya sebelum terbit matahari. Ya. Antum kentut baru terbit matahari. Enggak gitu juga, maksudnya saya kentutnya pas masih gelap nih. Gitu kan? Pas masih gelap. Pahami, paham enggak? Berhadas kan? Dan kemudian antum sudah wudu kan? Maksudnya antum merasakan wudu di masa-masa itu? Antum wudu kira-kira sebelum kentut atau setelah kentut? Pasti setelah. Ana ulangi. Antum sholat subuh di masjid, pasti sebelumnya sudah wudu kan? Nah, selesai sholat subuh antum entah berzikir atau ngapain lah gitu kan. Hari masih gelap, belum muncul matahari. Ya. Nah, pas jam 7 antum ingat-ingat, kan saya tadi kentut ya. Udah wudu. Nah, sekarang antum lupa mana yang lebih dulu? Kentut dulu atau wudu dulu waktu matahari masih belum muncul itu? Maka di sini pertimbangkan gini loh, pertimbangannya pasti saya tadi setelah sholat subuh masih dalam keadaan suci enggak? Lah kan datang kentut tuh situ. Ya. Mana mungkin saya wudu sebelum kentut? Paham enggak? Mungkin enggak misalnya, nih antum setelah sholat wudu, setelah sholat subuh kan suci ya gitu, antum habis itu ke rumah bercengkrama sama istri ya. Di hari masih gelap, belum muncul matahari. Ya, cengkramanya dengan istri, antum sengaja kentut, gitu. Ngentutin istri misalnya. Ya. Nah, habis itu kira-kira logikanya gitu loh. Logikanya kira-kira antum wudu dulu baru kentut atau kentut dulu baru wudu? Kentut dulu baru wudu kan? Masa wudu lagi habis itu kamu antum kentutin istri, enggak kan? Kan jelas kayak gini, ya. Begitu. Ah. Paham. Ya begitu. Nah, ketika udah antum ingat-ingat gitu, tadinya ragu, jadi yakin mana yang benar. Jadinya yakin bahwa saya pada asalnya antum telah berhadas terlebih dahulu. Baru kemudian berwudu. Gitu. Ya, ini agak membuat pemikiran yang agak rumit. Sebenarnya enggak rumit, cuman memang karena pembahasan dan juga kasus yang memang enggak begitu sering, jadi membuat kita kadang-kadang kesulitan memahaminya. Ya. Nah, kemudian wa in kana qabla tulu'i syamsi mutatahhiran fa huwa al-an muhdits. Kalau misalnya ditinjau, antum lihat ternyata sebelum muncul matahari sebelum syuruk antum tumbuh suci. Antum suci. Maka antum sekarang dalam kondisi berhadas. Hah? Kenapa? Li'anna yaqin at-taharati. Paham di sini? Li'anna yaqin at-taharati qabla tulu'i syamsi rafa'ahu yaqinul hadathi ba'da tulu'. qabla tulu'i syamsi ulang. Kalau misalnya antum qabla tulu'i syamsi mutatahhira. Mutatahhir itu bersuci sebelum muncul matahari. Sebelum syuruq antum berwudu. Sebelum syuruq antum berwudu. Ya. Dan antum meyakini sebelum syuruq itu antum dalam kondisi suci. Maka berarti sekarang antum berhadas. Ngerti enggak? Karena yakin at-taharati qabla tulu'i syams, karena hal yang meyakinkan antum telah suci sebelum muncul matahari telah dihilangkan oleh keyakinan telah berhadas setelah muncul setelah syuruq. Ngerti? Kalau dicontohin begini. Antum setelah subuh antum di sini. Maksudnya ngaji i'tikaf kecil ya, ngaji zikir atau kajian. Antum ngantuk. Ya. Telah berwudu kemudian. Antum telah melakukan wudu, betul. Antum seingat antum pada jam 8 pagi nanti antum ingat saya udah wudu dan saya udah kentut. Tapi mana yang lebih dulu? Diingat-ingat ternyata bingung ya. Mana ya? Tapi sebelum diingat-ingat sebelum ternyata sebelum syuruq saya wudu. Ya, antum bilang ana wudu waktu sebelum syuruq. Nah, dan ana enggak mengenali bahwasanya sebelum syuruq itu ana berhadas enggak? Enggak, ana cuma wudu itu penyegaran doang. Gitu kan? Maka itu menunjukkan bahwasanya kentut ini terjadi setelah wudu itu. Ya. Nah, karena yang yakin itu saya wudu itu sebelum saya wudu itu bukan karena saya telah kentut. Saya wudu itu bukan karena saya karena sebelum apa? Sebelum tulu'i syams. Maka di sini dia meyakini hadas tersebut pasti terjadi setelah munculnya matahari. Sulit enggak di sini bayangkan? Agak sulit. Agak sulit kenanya di kita ya. Agak sulit kenanya di kita. Barometernya karena dipatokin munculin matahari. Sementara kita gak pernah mematoki urusan suci atau tidak dimunculin matahari. Ya. Biasanya kita mematoki itu di urusan udah keluar rumah atau belum. Atau misalnya gitu. Yang biasa, ini karena orang ketika itu terbiasa mereka pas mau sholat syuruq atau mau sholat duha memperbaharui wudhu. Kalau kita kan sholat duha, ya kadang jam berapa ya begitu. Wallahu a'lam. Oke, hal seperti itulah. Wa yajuzu an tataqaddama at-taharatu 'ala al-hadatsi wa tata'akhkhar fa baqiya al-hadatsu aslan wa 'ala dhalika jara fil minhaj. Tapi ala kulli hal ini agak membuat otak kita ya agak bingung sedikit ya. Maka wa qala fi ar-raudhah, berkata Imam Nawawi dalam kitab Raudhah Talibin, hadza ya'ni annahu ya'khudhu bi dhiddi ma qablahuma idza kana mimman ya'tadu tajrid al-wudu. Nah, ini masalahnya, orang kalau biasa memperbaharui wudu itu akan seperti itu kasusnya. Paham? Agak ini susah. Memahaminya aja butuh konsentrasi apalagi menjelaskannya, ikhwan. Orang kalau punya kebiasaan memperbaharui wudu, itu kadang-kadang hukum yang dia dapat dari praktik kaidah ini itu beda dengan orang seperti kita. Kita lebih cepat yakinnya, oh saya emang gak pernah memperbaharui wudu gitu. Maka lebih meyakini saya batal wudunya. Paham gak ikhwan? Antum misalnya kalau buang angin, apakah langsung wudu habis itu biasanya? Enggak kan? Oh, enggak. Itu lebih cepat meyakinkannya. Beda dengan orang yang apa? Habis wudu, habis buang angin langsung wudu. Ya. Kalau kita yakinnya apa? Yakinnya pasti berhadas. Kenapa? Karena saya kalau ini enggak pernah wudu habis itu. Iya. Gitu. Misalnya subuh antum suci dengan sholat dan seterusnya. Nanti jam 11 antum ragu, saya udah berhadas belum ya? Nah, kan? Udah berhadas belum ya? Asalnya orang seperti kita ini kalau ada apa namanya? Buang angin dan seterusnya, kebiasaannya apa? Udah, enggak ini, enggak apa? Enggak wudu lagi kan? Nanti nunggu wudu nanti sebelum sholat gitu kan? Maka asalnya apa di sini kondisinya kita? Asalnya adalah kita berhadas. Kenapa? Karena enggak punya kebiasaan mengubah, memperbaharui wudu. Begitu. Nah, kebiasaan kita lah asal kita. Begitu ya. Taib. Ya, dan seterusnya dan terusnya. Nah, kalau untuk tinjauan kita enggak meninjau sebelum matahari terbit atau enggak, kita enggak ngeliat kayak gitu. Contoh berikutnya, wa min hadhil qa'idah, di halaman berikutnya. Wa min hadhil qa'idah, dari kaidah ini ada cabang juga permasalahan. Ma idza syakka man nama qa'idan mumakkinan thumma mala wa antabaha ayyuhuma asbaq. Kalau orang ragu, ya, jika orang yang tidur itu ragu, dia tidurnya dalam kondisi duduk, mumakkinan itu duduk yang ia mumakkin, tan nyancep kayak anak bilang, mumakkin, duduk yang kayak gini bukan duduk mumakkin ini, ini bukan duduk mumakkin, ini duduk ma'il. Duduk ma'il itu bukan ma'il ya apa Ismail. Duduk ma'il itu duduk yang condong ke salah satu sisi. Ya, ini duduk ma'il. Duduk kayak gini juga duduk ma'il. Iya. Karena apa? Ada bagian salah satu belahan bokong kita yang enggak full nyentuh tanah. Nah, ini duduk mumakin kayak gini. Ya. Nah, duduk mumakin. Tsumma mala wantabaha. Kemudian dia agak condong kayak gini kan. Orang tidur sama tidur kan bisa kayak gini. Kemudian dia yang intabaha. Intabaha di sini apa? Apa intabaha Indonesia? Hah? Intabaha gitu. Nah, seperti itu, intabaha. Ya, ayyuhuma asbaq? Mana yang lebih dulu? Atau au syakka hal ma ra'ahu ru'ya au haditsa nafsin. Kemudian atau dia ragu. Apakah yang dia lihat itu adalah mimpi atau hanya bisikan atau gimana? Atau hal lamasa sya'ra awil basharah? Atau dia ragu apakah telah menyentuh rambut kemaluan ya, atau basyarah gimana dan seterusnya ya, semua keraguan itu dihilangkan ya. Fala yantaqidul wudu'u fi jami'i dzalika, tidak batal wudunya di semua itu. Kenapa? Karena kembali ke hukum asal, tidurnya dia adalah tidur qa'idan mumakkina. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidur qa'idan mumakkina itu tidak batal wudunya. Kalau ada keraguan ya, dia miring kayak gini ya, atau gimana, itu keraguan tersebut dihilangkan. Kembali ke hukum asal, tidur dia apa? Ya, dalam mazhab Syafi'i dihitung itu tidak membatalkan wudu, tidur seperti itu. Begitu ya. Iya. Adapun kalau misalnya dia tidurnya selonjoran. Tidur selonjoran, telentang atau telentang. Dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan enggak? Membatalkan. Ya, membatalkan wudu. Kemudian dia bangun dalam kondisi duduk. Duh. Saya duduk ya, gitu kan? Ya. Yang meyakinkan apa di sini? Dia tidur dalam telentang. Dia bangun udah duduk kayak gini. Loh, kok saya duduk ya? Tadi perasaan saya tiduran selonjoran gitu kan. Maka dia dihukumi batal wudunya dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab umum yang lebih benar insyaallah adalah apapun tidurnya selama nyenyak begitu, selama tidurnya nyenyak. Gitu. Ya. Ngorok itu termasuk tidur nyenyak. Nah, sekarang kan ngorok kan kadang-kadang kita enggak sadar kita ngorok. Jarang orang yang sadar kalau dia ngorok, ya enggak? Jarang. Ya, tapi kadang ada kerasa gitu gitu. Nah, kalau misalnya kita sampai kayak gitu, ya kan? Kadang kaget. Apa itu hukumnya? Itu termasuk pulas atau tidak gitu? Apakah itu termasuk sudah pulas atau tidak? Wallahu a'lam. Di sini hukumnya hukum ihtiyat. Ihtiyat itu jaga-jaga, maka dia jaga-jaganya adalah hukumnya hukum pulas. Kenapa? Karena tanda-tanda kepulasan itu sudah ada. Walaupun dia enggak yakin itu pulas, tapi tanda-tandanya sudah ada. Maka wallahu a'lam lebih terjaga lagi itu disebut pulas. Ya.